تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Cuma saya ingin beri dua pembahasan penutup. Ya. Yang pertama terkait dengan masalah apa amalan-amalan yang bisa menghindarkan seseorang itu dari kemunafikan. Apa hal-hal yang dengannya seorang itu terhindar dari kemunafikan. Ini masalah di berjalannya di tengah para as-salaf. Karena itu Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah di masa Umar ibn al-Khattab, Al-Ahnaf bin Qais ini dia sebenarnya hidup di masa Nabi. Ya. Tapi beliau masuk Islam setelah Nabi meninggal. Makanya hitungannya beliau sebagai tabi'in. Nah, suatu hari dijumpai oleh Umar ibn al-Khattab. Maka Umar menahannya. Kamu tidak boleh kemana-mana. Tinggal di kota Madinah selama 1 tahun. Ya. Maka Al-Ahnaf bin Qais tinggal di kota Madinah selama 1 tahun. Setelah itu Umar pun berkata, silakan kamu pergi. Saya lihat kamu ini bukan munafik. Saya lihat kamu bukan apa? Munafik. Dari mana Umar tahu? Itulah tanda-tanda dilihat. Kalau dilihat pada seorang itu ciri-ciri seorang mukmin yang benar, ah ini bukan munafik. Tidak mungkin dia munafik. Jelas ya? Tapi kalau munafik, itu terang. Itu kejadian pada Umar juga. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Rasulullah SAW ingin mensolatinya. Ya, padahal sudah turun ayat waktu itu. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marra, la yaghfirallahu lahum. Kamu mohon ampun wahai Nabi Muhammad untuk mereka, atau kamu tidak mohonkan ampun, walaupun kamu mohonkan ampun 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Maka Nabi berkata, saya akan mohonkan ampun lebih dari 70 kali. Ini dari apa? Kebaikan hati Nabi Muhammad SAW dan semangat beliau manusia mendapat hidayah. Maka Umar waktu itu berkata, ya Rasulullah, orang ini munafik. Nabi tidak menegur Umar. Ini kata Umar keliru, dia akan ditegur oleh Nabi. Nah, setelah Nabi mensolati Abdullah bin Ubay bin Salul, turunlah ayat teguran kepada Nabinya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Jangan kamu melakukan salat kepada siapapun dari kaum munafikin itu yang mati. Selama-lamanya jangan lakukan salat dan jangan pernah kamu berdiri di atas kubur mereka. Jelas ya? Jadi hukum Umar berkata kamu munafik atau orang ini munafik itu dibenarkan oleh Nabi, tidak ditegur. Jadi kalau jelas indikasinya, jelas karinanya itu enggak ada masalah. Sebagaimana orang misalnya dilihat dari amalannya, ah ini dia bukan munafik. Bukan munafik.